Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwata fillah a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kembali lagi kita lanjutkan materi kajian kita pada kitab Usul Fit Tafsir, di mana insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab terakhir tentang Al-Qur'an muhkam wa mutasyabih. Di mana pertemuan sebelum-sebelumnya kita telah membahas bagaimana Al-Qur'an terbagi menjadi muhkam dan mutasyabih, juga mauqif ar-rasikhin fil ilmi waz-za'igin 'indal ayah al-mutasyabih al-mutasyabihah, bagaimana sikap orang-orang yang telah memiliki ilmu, kokoh ilmunya, dibandingkan orang-orang yang memang di hatinya ada penyimpangan ketika berhadapan dengan ayat yang mutasyabih. Maka sekarang ini kita akan masuk pada pembicaraan atau pada bab al-hikmatu fi tanawwu'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih. Hikmah mengapa Al-Qur'an dibagi ada yang muhkam dan juga ada yang mutasyabih. Baik, tentunya dari judul bab ini kita bisa pahami di sana tentu Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta atau begitu saja menurunkan Al-Qur'an dan di dalamnya ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Tentunya semua itu tidak lepas dari yang namanya hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada pembahasan kali ini kita akan sedikit mengetahui tentang mengapa hikmah Al-Qur'an dibagi menjadi ada ayat yang muhkam dan juga ada ayat yang mutasyabih. Qala al-musannifu rahimahullah, "Law kana al-Qur'anu kulluhu muhkaman lafatatil hikmatu minal ikhtibari bihi tasdiqan wa amalan liduhuri ma'nahu." Berkata Syekh sang muallif, kalaulah Al-Quran itu seluruh isinya ayat yang muhkam, lafatatil hikmah, tentu akan hilang hikmahnya, akan terluputkan dari suatu hikmah. Hikmah apa? Minal ikhtibari bihi, hikmah untuk menguji orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Tasdiqan wa amalan li zuhuri ma'nahu, untuk menguji mereka dalam rangka mau dilihat apakah mereka membenarkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an tersebut, li zuhuri ma'nahu. Karena sudah jelas maknanya, akan hilang, akan terluputkan hikmah yang seperti ini. Wa adamil majali li tahrifihi wa tamassuki bil mutasyabihi ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Dan juga akan tidak perlu ada pembicaraan membicarakan orang-orang yang menyimpang dari ayat mutasyabih. Wattamassuki bil mutasyabih, tidak perlu membicarakan ada orang memang yang dia sengaja mengikuti ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, yang samar, sekilas terlihat samar, karena ingin mencari fitnah dan juga ingin merubah makna yang benar dari ayat tersebut. Kalau misalnya semua Al-Qur'an itu ayatnya muhkam, maka tidak perlu akan terluputkan hikmah yang seperti ini. Tayyib, walau kana kulluhu mutasyabihan lafatat lafata kaunuhu bayanan Namun sebaliknya, jika Al-Quran justru isinya, ayat-ayatnya semua bersifat mutasyabih, la fa'ata kaunuhu bayana, tentu tidak sah Al-Quran disebut dengan penjelasan. Akan hilang kondisi Al-Quran sebagai penjelas untuk umat manusia. Jadi memang ada yang namanya ayat mutasyabih untuk menguji. Dan memang ada ayat yang muhkam, memang sudah terlihat jelas hukumnya. Kalau misalnya ayat Al-Quran semuanya muhkam, akan terluputkan dari hikmah ini, menguji orang-orang untuk membenarkan dan juga mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau misalnya semua ayat Al-Quran isinya mutasyabih, semua ayat-ayatnya, tentu tidak akan dikatakan Al-Quran adalah sebuah bayan, penjelas bagi manusia. Taqala walakinna Allah ta'ala bihikmatihi ja'ala minhu ayatin muhkamatin. Namun tentunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang dia miliki menjadikan ada di antara ayat-ayat Al-Quran ini yang muhkam. Yurja'u ilaihinna indal mutasyabih, yang mana ayat muhkam ini memang tugasnya, sifatnya dirujuk tentang ayat yang mutasyabih. Tentunya jika ada ayat mutasyabih, langsung kembalikan, langsung rujuk kepada ayat yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihatin imtihanan lil ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya menjadikan ada di antara ayat Al-Quran yang mutasyabih imtihanan lil ibadi, dalam rangka mau mengetes, mau menguji para hambanya. Liyatabayyana shadiqal imani mimman fi qalbihi zaid, agar terjelaskan, terlihat, nampak siapa yang ada keimanan yang jujur di dalam hatinya, siapa yang memiliki sifat zaid, penyimpangan di dalam hatinya terhadap ayat-ayat ini. Taqala fa inna shadiqal iman ya'lam anna al-qur'ana kullahu min 'indillahi ta'ala. Karena memang orang yang jujur, yang benar keimanannya, tentu ia mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini semuanya, seluruh isi surat dan ayat-ayatnya itu datang dari sisi Allah. Wa ma kana min 'indillahi fa huwa haqqun, dan semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala itu jelas kebenaran. Wala yumkin ayyakuna fihi batil, tidak mungkin ada kebatilan di dalam. Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Al-Quran, tentu semuanya hak, benar, dan sama sekali tidak mungkin ada kebatilan di dalam Al-Quran. Au tanaqudun, tidak ada kebatilan ataupun kontradiksi antara ayat satu dan ayat yang lainnya di dalam Al-Quran. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala itu sendiri, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran tidak akan diisi dengan kebatilan, min bayni yadayhi wala min khalfihi, baik itu di depan maupun di belakangnya. Semua Al-Quran dari awal sampai akhir isinya adalah Al-Haq. Tanzilum min hakimin hamid, itu adalah kitab yang diturunkan dari zat yang maha bijak lagi maha terpuji. Wa qawlihi ta'ala walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalaulah Al-Quran datang dari selain Allah, tentunya pasti mereka akan mendapatkan perselisihan, perbedaan yang banyak di dalam ayat-ayat tersebut. Jika Al-Quran datang dari selain Allah, ini adalah mauqif ar-rasikhin au al-mu'minin shadiqal iman. Wa amma man fi qalbihi zaigun, adapun orang yang di hatinya ada sedikit penyimpangan, fayattakhidhu minal mutasyabihi sabilan, ila tahrifil muhkami wattiba'il hawa fit tashkiki fil akhbar. Orang yang punya penyimpangan, maka dia akan menjadikan ayat yang mutasyabih ini sebagai jalan, sarana untuk merubah ayat yang muhkam, sebagai jalan untuk mengikuti hawa nafsu, juga menjadikan ayat mutasyabih ini sebagai bentuk meragukan manusia di dalam kabar yang telah dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal istikbari anil ahkam, sehingga mereka pun menolak ayat-ayat yang sifatnya muhkam karena adanya ayat mutasyabih ini. Taib wali hadza tajidu katsiran minal munharifin fil aqaidi wal a'mal. Makanya betapa banyak kita dapati orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang baik dari sisi pemikiran, dari sisi ideologi maupun amalan yang dikerjakan, orang-orang yang menyimpang dalam sisi amal maupun pemikirannya. Yahtajuna ala inhirafihim bihadhil ayatil mutasyabihah. Mereka berdalih dengan adanya ayat-ayat mutasyabih ini atas penyimpangan mereka, sehingga mereka punya alasan menutupi kesalahan mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Okay. Itu dia tadi sifat fi amman fi qalbihi zaibun, orang yang di hatinya ada penyimpangan. Barakallahu fikum ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini tentunya ada sebuah faedah mengapa kita perlu mengetahui hikmah dibaginya Al-Qur'an menjadi muhkam dan mutasyabih. Baik, dalam sini kita ringkas faedah ma'rifatul hikmah, faedah dari mengetahui hikmah dibaginya Al-Qur'an menjadi muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ini al-ibtila wal ikhtibar wal imtihan. Faedah yang pertama yaitu untuk menguji, mengetes para hamba. Inilah hikmahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-dalil ala ajzil insan wa annahu yaftakiru ila rabbih. Dari mengetahui hikmah ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya memang manusia itu sifatnya lemah. Ada dalil menunjukkan sifat lemahnya seorang insan, di mana baru dicoba dengan ayat mutasyabih ia langsung berpaling dari ayat yang muhkam. Wa annahu yaftakiru ila rabbi, dan memang bahwasanya manusia ini, hamba ini sangat-sangat butuh kepada Rabb-nya. Faedah yang ketiga, iqamatul hujjati 'alan nas. Mengapa dibaginya Al-Qur'an ini menjadi muhkam dan juga mutasyabih? Agar nanti bisa ditegakkannya hujjah kepada manusia, sehingga tidak ada alasan mengapa mereka, orang-orang yang menyimpang, mau mengikuti ayat yang sifatnya sama. Kemudian faedah yang keempat, ibraz makanatil ulama wa juhudihim, khususan fi mutasyabihatin nisbi. Hikmah dalam kita mengetahui ini di sana akan menampakkan, memperlihatkan bagaimana posisi ulama serta upaya mereka, terkhusus ketika di ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih nisbi, yang sifatnya mutasyabih nisbi, sifatnya samar namun relatif, relatif samar bagi sebagian manusia. Karena memang pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui yang namanya mutasyabih itu ada dua, ada mutasyabih hakiki dan ada mutasyabih nisbi. Ada memang yang langsung kelihatan bahwasanya ayat tersebut mutasyabih, namun di sana juga ada sifatnya ayat yang mutasyabih nisbi. hanya ar-rasikhun fil ilmi yang mengetahui ayat tersebut. Itu tadi dia faedah kita mengetahui hikmah mengapa Al-Quran dibagi menjadi muhkam dan juga mutasyabih. Sehingga pada pembahasan kali ini selesailah kita dalam bab Al-Quran muhkam wa mutasyabih. Quran ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Oke, kemudian kita beranjak ke bab yang berikutnya pada kitab ini. Qala al-muallif rahimahullah, bab yang selanjutnya, muhimut ta'arudi fil Quran. Muhim at-ta'arud, gambaran atau kesan adanya kontradiksi di dalam Al-Quran. Setelah kita mempelajari muhkam dan mutasyabih, kita akan memaparkan bagaimana di sana ada ayat yang dikira saling bertabrakan, saling bertolak belakang. Demikian. Muhimut ta'arud, gambaran kontradiksi di dalam Al-Quran. Qala at-ta'arudu fil Quran an tataqabala ayatan. Kontradiksi di dalam Al-Quran itu seperti dua ayat yang saling bertolak belakang. Bagaimana? Bihaitsu yamna'u madlul ihdahuma madlulal ukhra. Di mana makna ayat yang satu ini menghalangi makna ayat yang lainnya. Makna ayat yang satu menghalangi makna ayat yang lainnya. Misal contohnya, antakuna ihdahuma musbatatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lahu. Contoh ayat yang satu memberikan makna isbat, penetapan. Namun di ayat yang lainnya pada perkara yang sama malah memberikan makna penafian. Sehingga terlihat ada ta'arud, ada kontradiksi pada dua ayat ini. Ada saling tolak belakang. Taib. Wala yumkin ayyaqa'a at-ta'arudu baina ayatain madlulahuma khabari. Namun yang perlu kita pahami, tidak mungkin akan terjadi kontradiksi di antara dua ayat yang makna ayatnya ini khabari, seperti kisah atau khabar. Li'annahu yalzam kauna ihdahuma kadziban. Karena tentunya jika dua ayat bertolak belakang yang sifatnya mengkhabarkan atau mengisahkan, tentu berkonsekuensi salah satu di antara keduanya bersifat kadzib. Ayat 1 atau ayat 2 bersifat dusta. Wa huwa mustahilun fi akhbarillahi ta'ala. Dan ini tentunya sangat-sangat mustahil dalam khabar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi haditsan wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih baik, yang lebih jujur perkataannya dibandingkan Allah? Tentunya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala yang paling betul, yang paling jujur, yang paling baik perkataannya dibandingkan semua alam semesta. Itu jika pada dua ayat yang sifatnya khobari, mengisahkan, mengkhabarkan atau menceritakan. Itu tidak mungkin adanya ta'arud, karena berkonsekuensi salah satu di antara dua ayat tersebut sifatnya dusta, dan itu mustahil. Wala yumkin ayyaqa'at ta'arudu baina ayatain madluluhuma hukmiyun. Jika tadi pada khobar, sekarang tidak mungkin adanya kontradiksi di antara dua ayat yang menunjukkan makna hukumnya. Kalau tadi pada khobar, sekarang pada hukum, tidak mungkin juga. Li'anna al-akhirata minhuma nasikhatun lil-ula. Karena sudah jelas ayat yang terakhir turun dalam menjelaskan hukum tersebut ini menghapus hukum pada ayat yang pertama kali turun. Jadi, seperti itu sebagaimana yang kita pernah lewati dalam silsilah pelarangan khamr, di mana Allah Subhanahu wa taala awalnya membolehkan khamr. Namun turun ayat-ayat berikutnya melarang dan juga mengharamkan. Maka yang diambil hukumnya adalah pengharaman khamar. Walaupun di sana ada ayat yang dilihat membolehkan khamar, namun kita katakan ini ayat yang pertama kali turun. Yang kita jadikan hukum adalah ayat yang terakhir turun tentang hukum tersebut. Sehingga tidak mungkin adanya at-ta'aruf karena seperti itu. Al-akhirah nasikhah lil-ula. Ayat yang terakhir turun dia menghapus hukum ayat yang pertama kali turun. Qala Allah Ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah kami menghapus satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an dalam suatu hukum aw nunsiha, atau kita lupakan hukum tersebut, na'ti bi khairin minha aw misliha, melainkan kecuali kita akan berikan hukum yang lebih baik atau paling tidak semisal dengan hukum tersebut sebagai gantinya. Wa idza thabata an-naskhu kana hukmul ula ghayra qa'imin wa la mu'aridin lil akhirah. Nah, jika sudah ada ayat an-naskh, ayat yang menghapus hukum sebelumnya, karena hukmul ula, maka hukum pada ayat pertama ini tidak bisa kita jadikan suatu patokan, suatu pegangan. Wala mu'aridin lil akhirah, tidak pula kita tabrakan dengan ayat yang terakhir kali turun. Oke, seperti itu. Jadi tidak mungkin yang ada namanya at-ta'arud di dalam Al-Qur'an. Baik itu yang dua ayat menunjukkan khabari maupun hukmi. Taib qala wa idza ra'aita ma yuhimu at-ta'arud min dzalik. Jika engkau melihat, jika engkau mendapati di sana ada gambaran yang menggambarkan, mengesankan adanya kontradiksi pada dua ayat tersebut, fahawilil jam'a bainahuma, maka coba engkau jamak, engkau berikan solusi di antara dua ayat tersebut. Fa illam yatabayyan laka, kalau misalnya engkau sudah menjamak, sudah menggabungkan dua ayat tersebut, mencari solusi di antara dua ayat ini, namun engkau tidak dapat jalan keluarnya, belum terjelaskan padamu, wajaba alaika at-tawakkuf, maka engkau wajib diam pada dua ayat yang engkau kira saling bertolak belakang tersebut. Watakilal amra ila alimihi, kemudian engkau serahkan, kembalikan ayat kedua ayat tersebut kepada orang yang berilmu. Oke, di sini Syekh menjelaskan bagaimana mauqif kita jika sekiranya kita membaca di dalam Al-Qur'an, kemudian kita lihat ada dua ayat yang tergambar yang mengesankan itu adalah ayat yang saling bertolak belakang. Maka yang pertama, hawilil jam'a bainahuma. Coba engkau gabungkan antara dua ayat tersebut. Kalau misalnya masih belum terjelaskan, kemudian wajib alaika at-tawakkuf. Langkah yang kedua adalah engkau wajib untuk diam pada dua ayat tersebut, imma hukmi wa imma khabari. Kemudian yang ketiga, watakilal amra ila alimihi. Engkau serahkan perkara tersebut pada orang yang berilmu tentunya. Wa qad dzakara al-ulama rahimahullah amsilatan katsiratan lima yuhimu at-ta'arud. Di sana para ulama rahimahullah sangat banyak memberikan contoh bagaimana dua ayat dikira saling bertolak belakang. Bayyanul jam'a fi dzalik, kemudian mereka menjelaskan bagaimana cara menjamak dua ayat ini. Wa min ajma' ma ra'aita fi hadzal mawdu' kitab daf'i iham al-ittirab an ayil kitab. Kemudian saya memberikan saran jika memang kita mau merujuk serta mendapatkan, membaca, mau menelaah contoh-contoh seperti ini, silakan lihat kitab yang berjudul itu, Daf'u Iham al-Ittirab an ayil kitab, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin al-Amin Ash-Shinkiti. Kitabnya Imam Asy-Syinkiti rahimahullah. Tapi namun di sini juga nanti Syekh tetap memberikan contoh bagaimana sih gambaran dua ayat yang saling bertolak belakang tersebut. Fa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala fil Qur'an. Ini kemudian diberikan contoh. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah yang kedua. Di situ disebutkan hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qauluhu fihi masih dalam surat Al-Baqarah namun di ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala firmankan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang pertama dikatakan hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Berarti ada pembatasan. Kemudian yang kedua disebutkan hudan linnas, disebutkan secara universal, global, sebagai petunjuk untuk manusia. Bagaimana cara menjamak antara dua ayat ini? Faja'ala hidayatal Qur'an fil ayatil ula khasatan bil muttaqin. Di ayat yang pertama dijadikan Al-Qur'an khusus untuk petunjuk orang-orang yang bertakwa. Dan di ayat yang kedua menjadi umum untuk seluruh manusia. Baik, wal jam'u bainahuma, cara menjamaknya, cara mencari dan juga menggabungkan antara dua ayat ini yang terkesan saling kontradiksi. Annal hidayata fil ula hidayatut taufiq wal intifa. Wal hidayata fis tsaniyah hidayatut tabyin wal irsyad. Seperti inilah jika memang ayat itu dikembalikan kepada orang yang berilmu, langsung dijelaskan bagaimana cara menjamaknya. Maka di sini dikatakan annal hidayatal ula, hidayah yang pertama yang disebutkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud hidayah di sini yaitu hidayatut taufik wal intifa, hidayah berupa taufik dan juga mengambil manfaat dari hidayah tersebut. Wal hidayatu fisanya, adapun hidayah pada ayat yang kedua itu hidayatut tabyin wal irsyad, hidayah yang sifatnya menjelaskan dan juga membimbing. Jadi artinya seperti ini, disebutkan hudan lil muttaqin itu hidayah at-taufiq wal intifa, agar orang-orang yang bertakwa bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebutkan hudan lil muttaqin. Adapun pada contoh ayat kedua hudan linnas, ya ini agar manusia menjadi jelas perkaranya jika didatangkan Al-Qur'an. Wal irsyad, juga manusia bisa terbimbing dengan Al-Qur'an. Sehingga beda, orang-orang yang bertakwa dia memang sudah terbimbing dengan Al-Qur'an sehingga tersisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Beda ceritanya jika itu pada awamun nas, mereka harus dijelaskan dulu, harus dibimbing dulu dengan Al-Qur'an. Belum sampai pada tingkat mengambil manfaat. Seperti itu. Wa nadhir hatainil ayatain, semisal juga dengan dua ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qasas ayat yang ke-56 tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala katakan pada beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Masih tentang permasalahan hidayah. Walakinallaha yahdi may yasha, namun Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidayah terhadap siapa yang Ia kehendaki. Wa qawlu fihi wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dan sungguh engkau Muhammad betul-betul sungguh bisa memberikan hidayah menuju siratul mustaqim. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menegaskan la tahdi, sungguh engkau wahai Muhammad betul-betul bisa membimbing menuju siratul mustaqim, bisa memberikan hidayah ke as-siratul mustaqim. Fal ula hidayatut taufik wasaniyah hidayatut tabyin. Maka sama. Maka hidayah yang pertama hidayatut taufik, yang kedua adalah hidayah at-tabyin. Memang harus dibedakan. Maksudnya hidayatut taufik ini wal intifa ini memang untuk orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, yang sudah bagus keislamannya. Sedangkan hidayatut tabyin ini untuk kalangan manusia secara umum, di mana di antara mereka ada yang belum masuk Islam, sehingga hidayah yang dimaksudkan untuk mereka hidayah untuk masuk ke dalam Islam, menjelaskan Islam kepada mereka, membimbing mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian contoh yang kedua, wa min amsilati dzalika qawlu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi wa qawluhu wa ma min ilahin illallah wa qawluhu fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Sini disebutkan beberapa ayat dan lagi فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيحٍ فَفِي الْآيَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَفْيُ الْأُلُوهِيَّةِ عَمَّا سِوَى اللَّهِ وَفِي الْآخِرَيْنِ إِثْبَاتُ الْأُلُوهِيَّةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. Di ayat yang pertama menjelaskan bahwasanya yang namanya uluhiyah itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Namun dua ayat yang terakhir ini disebutkan adanya uluhiyah dari selain Allah. Alihatuhumul lati yad'una. Sesembahan kalian, uluhiyah kalian yang kalian berdoa dari selain Allah. Seperti itu. Jadi dua ayat yang pertama menjelaskan uluhiyah hanya milik Allah. Namun dua ayat yang terakhir disebutkan ada uluhiyah selain Allah. Wal jam'u baina dzalika, cara menjamaknya lagi, annal uluhiyata al-khassata billahi azza wa jal hiyal uluhiyatul haq. Wa annal musbatata li ghairihi hiyal uluhiyah al-batilah. Maka dijelaskan bahwasanya uluhiyah untuk Allah Subhanahu wa taala itulah uluhiyah yang benar. Uluhiyah ini kan beribadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah itulah peribadatan yang benar. Adapun selain Allah memang mungkin memiliki uluhiyah, memiliki peribadatan. Namun itu adalah peribadatan yang batil. Seperti itu. Qaulihi ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang memiliki uluhiyah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya sesembahan yang mereka berdoa padanya min dunihi dari selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Oke, kemudian contoh yang terakhir. Wa min amsilati dzalika qauluhu ta'ala qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk perkara yang keji, fahsya. Fahishah. Wa qawluhu, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna musrafiha fafasaku fiha. Jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ingin membinasakan suatu kampung, suatu negeri, suatu kota, amarna mustrafiha, kami perintahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan di kota tersebut untuk berbuat kefasikan. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk perkara yang keji dan fasik. Namun di ayat yang kedua disebutkan, jika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan suatu kota, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk berbuat kefasikan. Fa fil ayatil ula, maka cara menjamaknya, annal amra fil ayatil ula huwal amru syar'i. Yang dimaksud perintah dalam ayat ini yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan pada hal yang keji, ini cakupannya al amru syar'i, pada perkara syariat. Tentunya tidak ada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara syariat memerintahkan menuju hal yang keji. Wallahu ta'ala la ya'muru syar'an bil fahsya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan pada perkara syariat dengan suatu hal yang keji. Liqaulihi ta'ala, karena memang firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, berbuat baik. Wa ita'il qurba, memberikan hak pada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perkara yang keji, perkara yang mungkar, perkara yang melebihi batas. Wal amru fil ayati tsaniyah wal amrul kauni. Namun yang dimaksud perintah pada ayat yang kedua, jika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan suatu kaum, suatu kota, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan di kota tersebut untuk berbuat fasik. Nah, perintah yang dimaksud di sini adalah al-amrul kauni, perintah yang terjadi pada alam, bukan perintah yang terjadi pada syariat Allah. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima syaa. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh alam ini sesuai dengan kehendaknya. Hasba ma taqtadihi hikmatuh, sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan sesuatu, ay yaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah Subhanahu wa taala katakan jadi, maka jadilah hal tersebut. Tadi itu beberapa contoh dari sekiranya muhimut ta'arud. Ada beberapa gambaran yang mengesankan dua ayat yang saling bertolak belakang. Wa man rama ziyadata amsilatin falyarji' ila kitabi Syekh Asy-Syinkiti al-Musyar ilaihi anhu. Barang siapa yang ingin memang melihat lebih banyak contoh, tentunya disarankan merujuk kembali pada kitab Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahullah yang baru saja tadi kita sebutkan. Taifa barakallahu fikum, sekiranya sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi pada kitab Usul Fi Tafsir. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang Al-Qasam, tentang sumpah. Taifa, kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kemudian kita akan beralih lanjutkan pada pembahasan kitab Taisir al-Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Dimana kita pada pertemuan yang lalu telah sampai pada hadis yang terakhir dalam kitab Ut-Taharah. Hadis yang menunjukkan tentang fadilah wudu yang sering dilakukan oleh seorang hamba ketika masih hidup di dunia. Di mana pada hari kiamat nanti umat Nabi Muhammad SAW akan diberikan ciri khusus adanya cahaya di dahi dan juga kaki mereka karena bekas wudu yang mereka ulang-ulang lakukan ketika di dunia. Nah, sekarang di pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas bagaimana adanya cahaya yang ada di dahi dan juga kaki kaum muslimin ketika mereka nanti dipanggil di hari kiamat. Karena memang dalam hadis tersebut ada lafaz yang menyebutkan famin istata'a minkum ayyuti laghuratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa menambahkan cahaya tersebut lebih panjang lagi baik pada dahi dan juga kakinya, maka lakukanlah. Karena memang di sini terlihat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memanjangkan wudu beliau yang dari tangan semulanya sampai di siku beliau tambahkan hingga sampai ke bahu, yang di kaki yang semulanya sampai di tumit beliau panjangkan sampai ke betis. Inilah yang akan kita bahas tentang masalah cahaya yang akan ada di hari kiamat nanti pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqala asy-syarih, thumma yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qaddara ala italati hadhihi al-ghurrati falyaf'al. Di hadis tersebut Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, maka barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, maka lakukanlah. Li'annahu kullama qala makanul ghusli minal udwi qalatil ghurratu wat tahjil. Karena semakin panjang tempat anggota wudu yang kita cuci, maka bertambah pula, bertambah panjang juga cahaya yang akan kita dapatkan. Li'anna hilyatan nur tablughu ma balagha ma'ul wudu. Karena cahaya itu akan terlihat sampai di mana air wudu tersebut tersentuh pada bagian apa. Ikhtilaful ulama fi italatil ghurrah. Nah, sekarang kita akan membahas ikhtilaf. Khilaf di antara para ulama tentang cahaya ini. Apakah memang betul atau tidak? Sah atau tidak jika cahaya tersebut akan bertambah sehingga boleh kita memanjangkan wudu atau tidak? Kita akan membahas hal tersebut. Qala ikhtalafal ulama fi mujawazati haddil mafrud minal wajhi wal yadaini war rijlaini lil wudu. Para ulama berselisih pendapat tentang melewati batas yang diwajibkan dalam berwudu, baik itu pada wajah, kedua tangan dan juga kedua kaki. Masih menjadi khilaf. Fadhahabal jumhur ila istihbabi dzalik. Maka jumhurul ulama mengatakan hal tersebut adalah mustahab. Artinya disunahkan memanjangkan anggota wudu lebih dari yang diwajibkan. Amalan bihadzal hadis, karena dalam rangka mengamalkan hadis Abu Hurairah ini. Ala ikhtilafi bainahum fi qadri haddil mustahab. Namun tetap mereka juga saling berbeda pendapat di mana sih qadar mustahab, batas yang disunnahkan itu sampai di mana. Namun jumhurul ulama mengatakan memanjangkan anggota air pada anggota wudu itu hukumnya mustahab. Namun memang saling berbeda pendapat entah sampai mana. Taib wa dhahaba Malik wa riwayatun an Ahmad, Imam Malik, dan juga ada satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat ila adami istibab mujawazati mahallil fard. Ini tidak disunnahkan, hukumnya tidak mustahab untuk melewati batas yang sudah diwajibkan dalam berwudu. Wakhtarahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Ibn Al-Qayyim. Wa syekhuna Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini syekh dari pencerah kitab ini. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Guru beliau juga mengambil pendapat ini. Gurunya yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Salah satu ulama yang dikenal dengan kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Wa ayyadu ra'yahum bima yati. Jadi ulama-ulama ini itu tadi pendapat Imam Malik dan juga salah satu dari riwayat Imam Ahmad. Inilah pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mengatakan tidak adanya disunnahkan, tidak mustahab untuk melebihi batasan yang diwajibkan dalam wudu. Wa ayyadu ra'yahum bima yati. Kemudian pendapat mereka ini tidak serta-merta begitu saja. Tentunya ada dalil yang mereka pakai untuk menopang pendapat tersebut. Dalilnya yang pertama, mujawazatu mahallil fardhi ala annaha ibadah. Tentunya untuk melewati batasan yang diwajibkan dalam berwudu ini mahallul ibadah. Sifatnya adalah suatu ibadah. Da'wa tahtaj ila dalil. Sehingga jika ada yang mengklaim boleh melewati batas wajib ini, itu harus menunjukkan dalil. Wal hadithul ladhi ma'ana, dan dalil hadis yang ada pada kita sekarang ini, pada pembahasan kita sekarang ini, la yadullu 'alaiha, tidak menunjukkan dalil mustahabnya memanjangkan anggota air pada anggota wudu yang sudah diwajibkan. Wa innama yadullu 'ala nuri a'dha'il wudu yaumal qiyamah. Namun hadis yang ada sekarang pada pembahasan kita ini cuma menunjukkan adanya cahaya pada anggota wudu kita ketika di hari kiamat, bukan menunjukkan boleh atau mustahab melewati batas air wudu yang sudah diwajibkan. Wa amalu Abi Hurairah fahima lahu wahdahu minha minal hadis. Dan perlakuan Abu Hurairah ini beliau sendiri yang melakukannya karena memahami hadis ini, karena beliau melihat adanya cahaya pada anggota wudhu tertentu sehingga beliau mau memanjangkan cahaya tersebut. Akhirnya hanya Abu Hurairah yang melakukan amalan memanjangkan anggota air pada anggota wudhu yang sudah dibatasi. Wala yusaru ila fahmihi ma'al mu'aridir rajih. Makanya tidak boleh kita tabrakan pemahaman Abu Hurairah boleh memanjangkan air pada anggota wudhu tertentu dengan hadis yang ini. Karena memang tadi dijelaskan bahwasanya hadis ini itu hanya menunjukkan adanya cahaya pada anggota wudhu, bukan menunjukkan istihbabnya, disunnahkannya memanjangkan air pada anggota wudhu. Amma qawluhu faman istata'a, adapun ucapan dalam hadis faman istata'a sampai terakhir, faraja'u annaha mudrajatun min kalami Abi Hurairah la min kalamin Nabi. Okay, karena dalam hadis disebutkan faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya tersebut maka lakukannya. Namun setelah ulama meneliti, ternyata lafaz ini, kalimat ini adalah disebut dengan mudrajah. Ya, kalimat yang terselip. Kalimat yang tidak sengaja tersambung. Maksudnya, jadi ucapan faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkannya, ini adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maksudnya mudrajah dalam ilmu mustalahul hadis. Kalimat yang terselip sehingga dikira itu adalah bagian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah ucapan dari Abu Hurairah. Karena memang ada dan juga tidak sedikit banyak mudrajah di dalam hadis. Bisa jadi dari ucapan orang yang meriwayatkan hadis atau dari guru yang mengajarkan hadis tersebut. Dan ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yang menopang pendapatnya Imam Malik dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim wa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Yang kedua, lau salimna bihadzal iktida, lau salimna bihadza lattada anna tajawazal wajha ila sya'ril ra'si. Kalau memang kita menyerahkan, kita pasrah, oh ya boleh, berarti memanjangkan anggota air pada anggota wudu tersebut, maka kita lihat berarti akan berkonsekuensi kita memanjangkan air tersebut yang semulanya diusap pada wajah sampai pada rambut jika memang kita mau memanjangkan cahaya kelak di hari kiamat. Wa huwa la yusamma ghurrah, namun jika sudah sampai rambut ini namanya bukan ghurrah lagi. Seperti itu istilahnya. Fa yakunu mutanaqidan, maka kontradiksi. Tidak sah. Kalau memang kita ingin pasrah, oh ya, boleh memanjangkan air pada anggota wudu tertentu. Kita panjangkan yang semulanya pada wajah sampai di dahi, kita panjangkan sampai rambut, maka ini bukan ghurrah lagi, sehingga keluar dari apa yang dimaukan oleh hadis tersebut. Tapi kemudian yang ketiga, lam yungqal an ahadin minas sahabah annahu fahima hadzal fahma wa tajawaza biwudhuihi mahalul fard. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang berpemahaman seperti ini, bahwasanya boleh melewati batas wudu yang sudah ditentukan. Al-muhim, sehingga gitu, masih banyak di sini ada beberapa alasan yang sekiranya tidak kalah penting, namun kita ringkas. Al-muhim pada hadis ini yang perlu kita bawahi, garis bawahi adalah pada lafaz faman istata'a minkum, maka barang siapa yang mampu di antara kalian memanjangkan cahaya yang ada di dahi maupun di kaki tersebut, falyaf'al. Sayangnya lafaz ini itu adalah mudrajah, adalah ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas kita tidak boleh menambahkan batasan air wudu pada anggota yang sudah ditentukan. Fa barakallahu fikum, sekiranya itu ringkasan dari khilaful ulama yang ada pada hadis ini. Dengan itu selesailah kita pada pembahasan hadis Kitabut Thahara. Kemudian pada pertemuan selanjutnya biidznillahi taala kita akan masuk pada bab baru, yaitu babul istitabah. Bab tentang istitabah. Apa itu istitabah? Maka kita akan mengetahui pada pertemuan selanjutnya biidznillahi taala. فنكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.